السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, di pertemuan yang lalu telah kita bahas kondisi-kondisi di dalam akad nikah atau kondisi-kondisi di dalam pernikahan yang memungkinkan di dalamnya ada yang namanya khiyar. Khiyar artinya pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan. Ada beberapa contoh yang beliau sebutkan, misalnya salah seorang, entah itu suami, entah itu istri, mendapatkan kenyataan bahwa pasangannya adalah seorang yang ternyata gila misalnya, atau ternyata pasangannya adalah seorang yang majzum atau abros, yaitu terkena penyakit lepra atau kusta, atau kondisi yang sudah kita bahas misalnya ratqa. Kondisi ratqa sudah kita bahas kemarin, yaitu mohon maaf, kondisi di mana ada kelainan, di mana lubang di mana seseorang berjima dengan istrinya itu misalnya sangat kecil ya, atau ada karena itu ada semacam tulang ya, tulang atau sesuatu yang menghalangi seorang suami untuk mendatangi istrinya ya, atau misalnya dia mendapatkan ternyata suaminya adalah seorang yang anin itu adalah impoten atau majbub, yaitu dalam kondisi terpotong bagian kemaluannya. Maka dalam kondisi tersebut sabatal khiyaru fi faskhil aqd ya, maka telah tetaplah khiyar, pilihan, fi faskhi al aqd, untuk melakukan fasakh, yaitu pembatalan akad alal faur indal hakim. Dan itu harus dilakukan segera kalau memang diinginkan, indal hakim, dan itu dilakukan di hadapan hakim. Ini poin kita bahas di pertemuan yang lalu ya, kecuali dalam kondisi misalnya seorang laki-laki, dia tadinya normal, lalu dia mengalami satu kondisi yang tiba-tiba, di mana dia mengalami kehilangan kemampuan untuk berjima, maka ada hadis yang mengatakan bahwasanya kondisi seperti itu diberikan waktu selama 1 tahun. Maka apabila sebelum 1 tahun dia telah kembali normal ya, pernikahannya dilanjutkan. Kalau tidak, nanti ada kondisi di mana seorang wanita bisa meminta adanya al-fasakh ya. Dikatakan di sini wa idza aqarra bil unnati, apabila seorang laki-laki mengakui dia berada dalam kondisi unnah, yaitu impoten. Ajallahul hakimu sanatan. Maka seorang hakim, seorang qadhi, ya, memberikan waktu selama 1 tahun. Min yaumil murafaati ilaihi. Terhitung semenjak hari kasus itu dinaikkan. Ya. Fa in jama'a fiha fala faskhalaha. Kalau dalam kurun waktu 1 tahun itu suami itu kembali kemampuannya, maka tidak ada fasakh di dalamnya. Wa illa falahal fasakh. Tetapi kalau sudah 1 tahun berlalu tidak juga kembali, maka si wanita boleh mengajukan yang namanya al-fashu. Wal muradu bil fawri fil unnati aqiba as-sanah. Dan yang dimaksud dengan al-fawr atau segera di dalam kasus al-unnah atau impoten tersebut adalah aqiba as-sanah. Setelah berlalu 1 tahun langsung diajukan apa gugatan kepada hakim misalnya. Wa mata waqa'a al-fashu, maka ketika telah terjadi al-fasakh, fa in kana qabla ad-dukhuli fala mahar. Apabila fasakh itu adalah terjadi sebelum ad-dukhul, terjadinya percampuran badan, fala mahra, maka dalam kondisi ini tidak ada yang namanya, ya, kalau memang itu terjadi sebelum adanya percampuran, tidak ada mahar, ya. Au ba'dahu. Dan jika terjadinya adalah setelah adanya percampuran, artinya mereka bercampur badan, bi'aibin, disebabkan karena adanya aib, cacat, hadatsa, yang muncul ba'dal wat'i, setelah adanya percampuran badan, wajabal musamma, maka sang suami wajib memberikan mahar yang sudah dia sebutkan atau mahar yang sudah dia tentukan. Ya, dia wajib membayar, karena mahar itu kan nanti akan kita bahas, ada kalanya dia disebutkan di dalam akad, ada kalanya dia tidak disebutkan, ada kalanya dia kontan, ada kalanya dia terhutang, sebagaimana akan kita bahas nanti di dalam pembahasan mahar atau sodak, ya, atau nihlah, nanti akan kita bahas di pembahasan setelahnya. Jadi kalau terjadi cacat atau aib, ya, tadi dengan kondisi-kondisi yang sudah kita sebutkan, apabila aib itu muncul lalu diajukan fasakh, yaitu fashun, nikah, artinya dibatalkan itu pernikahan. Apabila itu terjadi qabla dukhul, sebelum terjadinya percampuran badan, fala mahra, maka dalam kondisi itu tidak ada mahar yang wajib untuk dibayarkan. Tetapi kalau al-fashu itu terjadi setelah percampuran badan, ya, bi'aibin, dikarenakan munculnya aib yang terlihat setelah bercampur badan, wajabal musamma, atau yang sudah dia janjikan untuk istrinya. Au bi'aibin hadatha qablahu famahrul mithl. Atau aibnya terjadi sebelumnya, sebelum bercampur badan, terjadi aibnya sudah ada sebelum bercampur badan, maka dia tetap wajib membayar mahar, tetapi maharnya mahar al-mithl. Apa itu mahrul mithl? Yaitu mahar yang umum. Ya, umumnya berapa sih maharnya, itulah yang dibayarkan. Jadi ada perbedaan, apabila aibnya atau cacatnya itu adalah setelah bercampur badan, maka apa yang telah disebutkan sebagai kewajiban mahar, misalnya sekian gram, itu wajib ditunaikan. Tetapi kalau aibnya itu adalah telah ada, ya, qablahu, sebelumnya, atau sebelum seorang laki-laki mencampurinya, lalu dia mencampurinya, famahrul mithl, Kalau setelah itu dia apa namanya seorang istri misalnya membatalkan, dia menggugat suaminya, maka dia tetap mendapatkan mahru al-mithl. Ini sangat rinci ya pembahasannya para pemirsa Niaga TV. Ini ada kasus lagi-lagi terkait dengan hamba sahaya. Ya, kita bacakan saja sekilas walaupun kita tidak terlalu mendalaminya. Dikatakan di sini wa in syarata annaha hurratan fabanat ammatan. Apabila seorang laki-laki mensyaratkan bahwa wanita yang dia nikahi itu adalah seorang wanita yang merdeka, fabanat. Ternyata dia seorang budak wanita, seorang hamba sahaya. Dia ingin menikah dengan seorang wanita yang merdeka. Ya, ternyata diketahui di kemudian hari setelah akdun nikah, ternyata wanita ini bukanlah seorang wanita yang hurrah, yang merdeka, akan tetapi dia adalah seorang amah. Ya, seorang apa namanya budak. Ya, seorang budak wanita yang diperjualbelikan. Zaman dulu kan ada yang memperjualbelikan hamba sahaya. Wa huwa mimman yahillu lahu nikahul nikahal amah. Dan laki-laki itu adalah dari kelompok orang yang diperbolehkan menikahi seorang hamba sahaya. Ya, dalam kondisi dia tidak mampu menikahi orang yang merdeka karena tidak punya mahar misalnya, dan dia khawatir terjatuh ke dalam apa? Perzinahan misalnya. Maka dalam kondisi ini takhayyara. Ya, takhayyara. Takhayyara artinya memilih antara melanjutkan akdun nikah, melanjutkan ikatan nikah tersebut, atau faskhun nikah, atau dia membatalkan pernikahan tersebut. Jadi dia mengatakan, saya ini wanita merdeka ya, iya merdeka. Ternyata bukan wanita merdeka, dia hamba sahaya. Baru ketahuan, orang bilang ini kan hamba sahayanya si Fulan, kenapa Anda menikah dengan dia? Maka dalam kondisi ini, ya dia boleh memilih antara melanjutkan atau tidak melanjutkan. Wa in syarata annaha amatan fabanat hurratan. Apabila seorang laki-laki dia mensyaratkan dalam akad bahwa dia hendak menikahi seorang amah, seorang hamba sahaya, ternyata wanita yang dia nikahi adalah seorang yang merdeka, atau dia tidak memberikan syarat apapun, ya fabanat amatan au kitabiyatan fala khiyara. Ya, jadi kalau dia misalnya mengatakan saya ingin menikah dengan hamba sahaya itu, ternyata yang menikah dengan dia bukan seorang hamba sahaya, tapi seorang yang merdeka. Walaupun ini mungkin hari ini sulit kita bayangkan akan terjadi. Maka dalam kondisi itu dia tidak punya pilihan. Dia harus melanjutkannya. Ya, tidak bisa dipasakh atau dibatalkan. Atau dia menikah tanpa menyebutkan syarat apapun. Ya, dia menikah karena dia suka dengan wanita tersebut, lalu dia nikahi. Ya, ternyata wanita itu adalah seorang amah, seorang hamba sahaya, atau kitabiyah. Kitabiyah seorang wanita dari ahli kitab, entah itu Yahudi atau Nasrani. Fala khiyara, dalam kondisi ini tidak ada khiyar atau tidak ada hak untuk memilih bagi wanita laki-laki tersebut. Ya, ya kalaupun dia akan menceraikan, ya itu namanya hukumnya hukum perceraian, bukan hukum yang kita bahas hari ini, yaitu kaitan dengan faskhun nikah. Wa in tazawwaja 'abdun bi amatin fa utiqat. Apabila seorang hamba sahaya laki-laki, budak laki-laki, menikahi seorang hamba sahaya perempuan, fa utiqat, kemudian hamba sahaya perempuan itu pun dimerdekakan oleh tuannya. Jadi ada hamba sahaya laki-laki, hamba sahaya perempuan, mereka menikah. Ya, walaupun status mereka masih milik orang lain, hamba sahaya. Lalu yang perempuan dimerdekakan oleh tuannya. Falaha an tafsakh nikahahu 'alal fawri min ghairil hakim. Maka sang wanita yang telah dimerdekakan oleh tuannya boleh membatalkan akad nikahnya dengan laki-laki yang statusnya sebagai seorang hamba sahaya, alal faur, harus segera, min gairil hakim, tanpa harus membawa permasalahan tersebut kepada hakim. Hal ini berdasarkan nas atau dalil wabil ijma, kata Profesor Dr. Mustafa Dik. Dasarnya adalah ada dalil, ada juga ijma. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Barirah, yaitu ada seorang wanita di zaman dulu, zaman Nabi, namanya Barirah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau diberdekakan, ya dimerdekakan. Fa khayyaraha Rasulullah fakhtarat nafsaha. Maka Nabi memberikan hak khiyar untuknya. Apakah tetap menjadi istri dari suaminya yang statusnya masih budak, ataukah dia ingin lepas dari suaminya yang statusnya masih hamba sahaya tersebut? Fakhtarat nafsaha. Maka dia memilih untuk apa? Untuk lepas dari perikatan suami istri dengan suaminya yang masih apa? Berstatus sebagai hamba sahaya. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV, wa idza aslama ahadu az-zawjainil wathan wathanaini awil majusaini. Apabila salah seorang dari suami istri masuk Islam, sepasang suami istri, mereka tadinya adalah penyembah berhala. Penyembah berhala. Atau mereka beragama Majusi. Ada sepasang suami istri adalah menyembah berhala atau beragama Majusi. Aslama ahadul azzaujain. Kemudian salah satu dari mereka masuk Islam, entah istrinya. Jadi ada sepasang suami istri yang tadinya adalah seorang yang apa namanya musyrik. Musyrik dalam arti mereka menyembah selain Allah. Ya misalnya mereka menyembah apa, ya patung atau apalah, berhala begitu. Lalu atau dalam kasus yang lain, keduanya adalah Majusi. Lalu salah satunya masuk Islam. Ini kasus yang pertama. Jadi ada sepasang orang yang musyrik menyembah berhala, atau sepasang yang beragama Majusi, salah satunya masuk Islam. Au aslamat al-mar'atu waz-zawju Yahudi au Nasrani. Kasus kedua, seorang wanita masuk Islam, aslamat al-mar'atu, seorang wanita masuk Islam, waz-zawju Yahudi au Nasrani, sedangkan suaminya tetap beragama Yahudi atau Nasrani. Ini kasus kedua. Ini kasus yang kedua. Kita belum dapat kesimpulannya, poinnya. Kasus pertama, sepasang suami istri Majusi atau musyrik, salah satunya masuk Islam. Kasus kedua, seorang wanita masuk Islam sedangkan suaminya masih Yahudi atau Nasrani. Kasus ketiga, awirtadda az-zawjani al-muslimani au ahaduhuma. Murtad az-zawjan, kedua suami istri, dua-duanya murtad, atau salah satunya murtad. Ya, salah satunya murtad. Fa in kana qabla ad-dukhul. Kalau kasus-kasus yang tadi kita sebutkan, sepasang musyrik, salah satunya masuk Islam, seorang wanita masuk Islam sedangkan suaminya masih Yahudi atau Nasrani, ya, kasus yang ketiga tadi dua-duanya murtad atau salah satunya, ya, kalau itu terjadi sebelum ad-dukhul, mereka bercampur badan, ta'ajjalatil furqah, maka secara otomatis mereka dianggap telah dipisah. Artinya tidak lagi dianggap sebagai suami istri. Berarti kasus yang pertama, misalnya ada dua orang, ada sepasang suami istri beragama Majusi, menyembah api, lalu salah seorang dari mereka masuk Islam, dan itu terjadi sebelum mereka bercampur badan, maka otomatis ta'ajjalatil furqah. Otomatis berpisah, ya, berpisah otomatis. Begitupun kasus yang kedua, seorang laki-laki menikahi seorang wanita, Lalu wanita yang dia nikahi itu masuk Islam, sedangkan dia tidak masuk Islam. Dan itu terjadi sebelum mereka bercampur badan. Otomatis ta'ajjalatil furqah. Otomatis langsung terpisah. Ya. Atau tadi, dua orang, sepasang suami istri yang tadinya Muslim, sebelum mereka campur badan, mereka murtad. Ya. Atau salah satunya murtad. Otomatis batal. Otomatis batal pernikahannya. Fashah. Al-aqad mafsukh. Ada tiga kasus ya. Yang pertama, para pemirsa Niaga TV, ya, ada sepasang suami istri yang mereka adalah dari golongan orang yang menyembah selain Allah. Lalu salah seorang dari mereka masuk Islam sebelum bercampur badan, maka otomatis akadnya batal. Yang kedua, kasusnya adalah suami istri sebelum campur badan, salah satunya masuk Islam, sedangkan seseorang wanitanya masuk Islam, sedangkan suaminya masih beragama Yahudi dan Nasrani, maka otomatis batal. Dan yang ketiga adalah sepasang suami istri tadinya Muslim, lalu murtad dua-duanya atau salah satunya, maka secara otomatis. Kalau kasus yang tadi kita sebutkan terjadinya adalah setelah bercampur badan, terjadinya setelah mereka bercampur badan, tawaqqafat alal alan qidail iddah, maka faskhun nikahnya, batalnya atau habisnya atau batalnya masa iddah. Setelah masa iddah, misalnya seorang, misalnya ya para pemirsa Niaga TV, ada laki-laki perempuan, laki-laki dan perempuan menikah, lalu istrinya masuk Islam ya, dan mereka sebelumnya sudah bercampur badan ya. Gambarannya ya, laki-laki dia bukan Muslim, perempuan juga bukan Muslim, bukan Muslimah, menikah mereka. Ya, suami istri ya, mereka bercampur badan. Seminggu kemudian istrinya masuk Islam. Artinya si istri masuk Islam setelah dia menjadi suami, menjadi istri bagi suaminya setelah bercampur badan. Istrinya masuk Islam. Pertanyaannya, apakah otomatis nikahnya ada batal atau dianggap tidak sah, misalnya mafsukh? Ternyata tidak seperti itu. Ya, itu akan berkekuatan hukum, artinya terpisah, kalau habis masa iddah. Tapi kalau seandainya dikatakan di sini fa inijtama'a 'alal Islam, kalau mereka bersatu dalam Islam, qablan qidaiha, sebelum habisnya masa iddah, daman nikah, maka nikah sebelumnya masih ber. Kasusnya adalah suami istri beragama, taruhlah Nasrani atau Yahudi atau agama apa, Ahlul Kitab ya. Lalu apa yang terjadi? Istrinya masuk Islam. Otomatis dipisahkan, artinya otomatis akad pernikahan yang lalu dianggap tidak sah. Tidak seperti itu. Dibiarkan habis masa iddahnya. Kalau sampai nanti masa iddahnya suaminya tidak mengikuti istrinya, ya, maka otomatis batal. Tetapi kalau di masa iddah suaminya mengikuti jejak istrinya masuk Islam, maka akad nikah yang sudah ada sebelumnya boleh dilanjutkan. Ya, coba kita lihat dalilnya. Dalilnya, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, apa yang diriwayatkan oleh imam lainnya. Ya. Apa yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Ibnu Abbas bercerita, ya, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aslamat imra'atun ala ahdi Rasulillah. Ya, seorang wanita masuk Islam di zaman Rasul. Aslamat imra'atun ala ahdi Rasulillah. Seorang wanita masuk Islam di zaman Rasul. Fatazawwajat. Maka setelah dia masuk Islam, dia menikah. Jadi masuk, dia tadinya istri dari seorang laki-laki. Wanita ini istri dari seorang laki-laki. Lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, tazawwajat. Dia menikah. Faja'a zawjuha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suaminya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inni qad kuntu aslamtu." Aku sudah masuk Islam. Aku sudah masuk Islam. Wa alimat bi islami, dan dia tahu bahwa aku sudah masuk Islam. Fantaza'aha Rasulullah min zaujiha al-akhar, maka Nabi mengambil wanita tersebut dari suaminya yang lain. Waraddaha ila zaujiha al-awwal, kemudian dikembalikan kepada suaminya yang pertama. Ya, dikembalikan kepada siapa? Suaminya yang pertama. Baik. Lalu dikatakan di sini, fa in ijtama'a 'ala al-islam qabla qida'iha, apabila istri masuk Islam, lalu sebelum masa iddahnya habis, suaminya pun ikut masuk Islam, daman nikah. Maka akad nikah yang sudah ada ketika mereka belum masuk Islam itu masih dianggap berlaku. Wa illa, tetapi kalau tidak, hukima bil furqah min hini tabdil ad-din, ya, maka dihukumi dengan furqah, dipisahkan, ya, kalau memang tidak mau dia masuk ke dalam apa, agama Islam. Wa in aslama ala aktsari min arba'in ikhtara arba'an min hunna. Ini unik, ya, para pemirsa Niaga TV. Wa in aslama, apabila seseorang masuk Islam, wa in aslama, apabila seseorang masuk Islam, ala aktsarin min arba'in, dalam kondisi punya istri lebih dari 4. Dalam Islam kan enggak boleh lebih dari 4. Apabila seorang masuk Islam dalam kondisi dia punya istri lebih dari 4. Misalnya punya istri 5 atau 6 atau lebih. Ikhtaro arba'an minhunna, maka dia hanya boleh memilih 4 orang saja dari istri yang sudah dia nikahi sebelum dia masuk Islam. Ya, in aslama, apabila seorang laki-laki masuk Islam, ala aktsari min arba'in, dalam kondisi dia punya istri lebih dari 4, ikhtaro, maka dia hanya boleh memilih arba'an minhunna, yaitu 4 orang dari istri-istri tersebut. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat, diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dari Qais Ibnul Harith radhiyallahu ta'ala anhu qal, aslamtu wa indi thamani niswatin, aku masuk Islam dalam kondisi punya 8 orang istri. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi namanya Qais Ibnul Harith masuk Islam dalam kondisi punya 8 orang istri. Fadzakartu dzalika lin nabi, aku ceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtar minhunna arba'an, pilih dari mereka itu yang jumlahnya 8, 4 saja. Ya, pilih 4 saja. Dalam riwayat yang lain, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an,

Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua, seperti biasa, kami kembali membuka dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Di dua nomor yang telah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh kru Niaga TV dalam naungan hidayah sunnahnya. Amin ya Rabb. Mohon penjelasan karena saya kurang paham yang dimaksud dengan diperbolehkannya menggauli budak wanita oleh tuannya yang muslim tanpa adanya ikatan pernikahan. Jadi di dalam Al-Quran ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ya, ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, di antaranya adalah وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri mereka, istri-istri mereka, dan kepada hamba sahaya mereka. Jadi para pemirsa Niaga TV dahulu ya, sebelum Islam datang ya, sebelum agama Islam ini datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu ada sistem yang sudah berlaku bahkan di atas muka bumi ini di banyak tempat. Terjadi saat itu peperangan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, antara satu negara dengan negara yang lain. Terjadi peperangan. Di dalam peperangan ini ada kalah dan ada yang menang. Telah menjadi satu ketentuan saat itu, siapa yang kalah maka dia ditawan. Bisa saja ditebus, tetapi kalau tidak ada yang menebus, itu bisa dijadikan sebagai hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini pada akhirnya nanti dijual belikan. Dulu ada namanya pasar hamba sahaya. Dan mereka tanpa aturan, semuanya seenaknya sesuai dengan hawa nafsu. Maka datanglah Islam untuk mengelola hal itu. Ya, Islam tidak menghilangkannya secara total, tetapi memotivasi mereka untuk membebaskan budak. Allah berfirman, falak tahamal aqabah. وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةُ. Kalian tidak mau menempuh jalan yang sulit menanjak. Apa itu jalan yang sulit menanjak? Bebaskan budak. Tapi tidak sampai di situ. Islam membuat syariat yang dikaitkan dengan pembebasan budak. Orang berjima di siang hari di bulan suci Ramadan, maka salah satu bentuk kafaratnya adalah bebaskan budak. Bersumpah, bersumpah lalu dia ingkari, salah satu bentuk kafarat yang ada di dalamnya adalah bebaskan budak, dan banyak syariat yang lain. Nah, salah satu syariat itu adalah kalau zaman dulu dicampuri, ya dicampuri saja. Ketika Islam datang, dibuat aturannya. Anda laki-laki mencampuri hamba sahaya Anda yang perempuan, dan hamba sahaya itu dari sisi ikatan sebenarnya lebih kuat daripada ikatan pernikahan, dari sisi bahwa kalau ikatan pernikahan bisa saja batal. Bisa saja digugat cerai, bisa saja talak, bisa saja jadi mantan istri. Tapi kalau milkul yamin dimiliki, itu tidak ada pilihan kecuali dia harus bersama tuannya. Maka Islam membuat aturan, Anda ingin mencampuri hamba sahaya Anda silakan, atas dasar Anda memilikinya. Tapi kalau nanti dia punya anak ya, maka anaknya itu dihukumi merdeka menurut aturan agama. Dan kalau sudah dicampuri jangan dijual, jangan diwariskan. Antara Anda merdekakan dia atau dia akan merdeka ketika nanti Anda meninggal. Itu pembahasannya ada dalam pembahasan, dan kita sudah pernah bahas pembahasan itu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya tidak terdengar saya, suara apapun. Saya dari Pak Mahdi. Halo, assalamualaikum. Dari Pak Mahdi ya, di Aceh. Baik, mohon maaf Bapak, suara televisi Bapak dikecilkan dulu dan fokus ke telepon sehingga suaranya ya tidak bertumpuk dengan suara TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ini Pak Madi dan Pak. Silahkan Bapak. Saya ingin tanya, ada teman saya. Iya, fokus dengan telepon. Jadi istrinya itu minggat dari rumah. Istrinya minggat dari rumah. Iya, jadi kita berlar. Lalu? Lalu apakah kalau itu wajib diserahkan orang yang tidak tahu? Apakah wajib bagaimana mengenai masalah? Wajib apa, Pak? Sudah itu. Apakah kalau seandainya tidak minggat orang lain, apakah sah kita mengenai? Jadi ada bapak punya kawan, istrinya minggat dari rumah, lalu setelah itu pertanyaannya? Pertanyaan apakah? Napakah misalnya masalah yang saya? Apakah? Napakah itu? Bagaimana hukum napkah? Hukum napkah? Hukum napkahnya? Nah itu kalau seandainya, iya. Kalau seandainya dia nanti tahu lagi, apakah sah? Sah apanya Pak? Mohon maaf, suara Bapak terputus-putus. Apakah sah? Apakah sah? Kalau seandainya dia, kalau seandainya dia tahu lagi, apakah? Kalau seandainya apa Bapak? Mohon maaf. Apakah sah kalau dia kawin lagi? Apakah sah kalau dia kawin lagi? Ya. Siapa itu, yang perempuan atau yang laki-laki? Yang perempuan. Apakah sah kalau yang perempuan itu kawin lagi? Ya, serahkan dia minggat dari rumah. Minggat dari rumah. Apakah sudah ditalak ya oleh suaminya? Belum, belum. Berarti apakah suaminya masih mengakui istrinya itu sebagai istri? Masih, masih. Baik. Baik. Nah, itu apakah pada masih. Baik, baik Bapak. Baik, saya rasa jelas. Itu karena sangkanya dia tahu dia kembali rumah. Apakah sah atau belum? Apa kalau kembali apakah sah atau tidak sah begitu ya? Ya. Baik. Baik. Apakah masih? Baik, saya rasa sudah jelas. Ya. Baik, bisa ditutup teleponnya. Baik, Allah alam bisawab ya, ketika terjadi satu kondisi di mana seorang istri minggat atau keluar dari rumah suaminya, lalu tidak lama setelah itu dia menikah lagi misalnya di luaran sana, maka pernikahannya tidak sah. Ya, tidak sah karena dia masih terikat oleh apa? Oleh ikatan suami istri dengan laki-laki yang lain. Maka nanti di pernikahan yang keduanya itu dianggap mafsukh, tidak sah, karena dia menikah dalam kondisi dia masih di dalam ikatan dengan suami sebelumnya. Ya, lalu bagaimana ya? Kembali lagi, ya harus kembali lagi kepada suaminya yang sebelumnya. Ya, apakah otomatis apakah masih bisa kembali lagi? Bisa kembali lagi, karena suami yang pertama tidak merasa pernah mentalak atau menceraikan istrinya, maka hukum asalnya mereka masih di dalam ikatan pernikahan. Ya, tetapi masalah si wanita itu telah menikah lagi dengan suami yang lain, itu ada kemungkinan entah dia tidak paham atau ada syubhatun nikah, ada kesamaran bagi dia. Yang pasti itu nanti diperintahkan untuk balik lagi ke suaminya yang pertama. Tidak boleh dia satu rumah dengan suami yang kedua, karena itu adalah atas pernikahan yang tidak sah, karena dia masih di dalam wallahu a'lam ikatan dari laki-laki yang lain. Maka tidak boleh dia menikah, pernikahannya dianggap tidak sah. Ya, tidak sah pernikahannya. Jadi kalau dia mengakukan akad nikah, ada wali, ada itu dan lain sebagainya, walaupun demikian tetap dianggap tidak sah, dia harus dikembalikan ke suaminya yang sebelumnya. Allah alam bissawab. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Iya Pak Ustaz. Seorang perempuan, laki-laki selingkuh dengan istri orang. Kebenaran, bukan kebenaran. Terus dia bertobat karena menyembuhi istri orang. Jadi itu gimana Pak? Apa si laki-laki tadi hanya berdosa dengan Allah? Bagaimana dengan suaminya? Kalau berdosa dengan suaminya, bagaimana cara bertobat? Seandainya dia tidak mau memaafkan karena menyembuhi istrinya itu Pak. Baik, itu saja Pak. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya berzina ya dalam kondisi dia sudah menikah adalah perbuatan yang sangat jelek. Berbahaya untuk masyarakat, merusak nasab. Dan ini kalau dibiarkan akan menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Oleh karenanya Islam memiliki sikap yang sangat tegas terkait dengan masalah ini. Karena orang yang sudah menikah itu lalu berzina, dia berpaling dari yang halal kepada yang haram. Padahal ada yang halal, ada yang dibenarkan oleh agama, yaitu hubungan yang diikat oleh ikatan yang sah. Tetapi dia lebih memilih yang haram. Maka ini pelanggaran yang sangat fatal. Kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi, jelas ya. Nabi berkata la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dalam tiga kondisi. Yang pertama adalah ats-tsaibuz zani kata Nabi. Yaitu seorang yang sudah menikah lalu berzina. Itu dirajam dalam hukum Islam. Dirajam para pemirsa Niaga TV. Ya, dilempar sampai mati, saking buruknya perbuatan itu, maka Islam memberikan hukuman yang paling maksimal bagi siapapun yang sudah pernah menikah lalu dia berzina. Ya, dia berpaling dari yang halal, lebih memilih yang haram. Maka hukumannya paling berat, paling maksimal. Lalu bagaimana ketika dia menyadari dia telah melakukan kesalahan, ya lalu dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Ya, bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kalau seandainya ada 4 orang saksi yang melihat kejadian itu dan dibawa ke hakim, maka hukumannya enggak main-main. Saking jeleknya itu perbuatan, hukumannya adalah hukuman rajam sampai mati. Ya tapi ya, karena ini ada kondisi yang lain, tidak ada hakim, tidak ada saksi dan lain sebagainya, sudah. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kulli ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, Anda sudah melakukan dosa yang sangat besar, tetapi ya udah bertobat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Perbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Ya, perbaiki sikap, perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, perbanyak puasa, perbanyak mencari ilmu, ya, agar hari demi hari hidupnya lebih baik. Dan Anda sudah melakukan, wahai fulan yang melakukan perbuatan itu, Anda sudah melakukan satu dosa yang sangat fatal, kesalahan yang sangat parah di dalam aturan syariat Islam. Allah alam bissawab. Bagaimana kaidah untuk memahami mengetahui apakah transaksi peminjaman uang ada unsur ribanya? Ya sederhana, ada tambahan tidak? Kalau saya pinjam 100, saya kembalikan 100. Sederhana sekali, jangan ada tambahan. Riba itu kan ziyadah. Riba secara bahasa tambahan. Apakah boleh makmum di sob pertama yang berada di tengah sob lewat di depan jamaah yang lain yang sedang sholat baik di sob? Ya sangat boleh, bukan sangat boleh. Boleh ya, karena memang ketika sholat berjamaah yang diukur adalah sabnya sutrahnya imam. Sutratul imam, sutratul makmum. Kalau makmum tidak ada sutrahnya kalau lagi sholat berjamaah. Sutrahnya cuma satu, yaitu sutrah imam. Apa yang dimaksud dengan hamba sahaya? yang tadi sudah kita jelaskan, ya, bahwa zaman dulu, kalau zaman sekarang sudah tidak ada. Ada peperangan, dalam peperangan ada yang ditawan, setelah ditawan ya dijadikan hamba sahaya, dijual belikan. Kalau sekarang alhamdulillah tidak ada. Allah Alhamdulillah. Baik, sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. InsyaAllah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.